lahir dan batin, itu yang sebenarnya pengalaman. Dan istiqamah ini adalah hakikatnya mukjizat bagi Rasulullah SAW. Jadi setiap orang yang dapat istiqamah, dia itu selalu berterima kasih kepada Rasulullah yang membagikan itu istiqamah. Nah, istiqamah ini dari kepada wali, kepada Nabi mukjizat, kepada Allah kudrat. Jadi orang yang anti keramat berarti anti istiqamah, anti keramat dan anti kudrat mata kafir dan mereka. Wa ahlikan lil awliya qamah famin faha rabbizan karamah. Dan kadang-kadang karamat khawarikul adat ini itu gurunya orang yang punya ilmu simia. Simia itu mirip dengan seher, yaitu ilmu yang diharamkan kita belajar apalagi melaksanakannya. Adapun orang yang asyap, keramat tadi apa? Kisi tadi. Dan orang yang mempunyai ilmu simia ini, modalnya kadang-kadang yaitu sangat-sangat mendikiti mata. Kalau orang itu sangat-sangat mendikiti mata, itu pasyah. Oleh sebab itu orang-orang asabil kimia dan orang-orang kejeret dan keramat ini, basisnya kalau kau jalan lagi, inya sayang banget parutnya itu kalau makan banyaknya. Ya kan yang awal 3 bulan kan. Sebiji kurung mati ya tadi matang-matang. Asal jangan terganggu mata hatinya. Maka muridnya lalu berkendak maka itu juga. Guru pun kaya itu kan. Kok kalau hanya Tuhan mereka itu juga. Nah apa amalan sudin? Ya itu pada makan sebulan kecuali sebiji kurma, 4 bagi kurma juga. Nah kita ngejalan. Rasulullah itu apabila ada makanan, makan. Lakan dada, coba. Wasasih. Aku ngali-ngali berpikir, mun ada makanan makan sih, mun kada makan aku puasa. Sunat kan. Ini pasti ngajak. Papuyuh nang dimakan nang mati. Nang mati. Mun lagi hidup makan nang nyagir nih. Ngantong dari kaum ini. Pakaian yang ada namanya pakai pada datang hari juga habis ya. Ya tiap-tiap pakaian itu mesti belobak, mesti cari, mencari cari itu pak. Dia mau pun pakai. Anak masuk makan bulunya, masukkan tangan kalau mencari cari dulu ya kalau dijahit tulang dia kan terlalu bumbu dan juta. Bagus-bagus sudah kain dah harus dicari-cari, mencari-cari tambal belang. Pakai banyak baunya, ya benar keluar dari naik. Pasalnya bagus menuntut ilmu agama jiwa siang malam supaya kita tahu nang mana nang benar nang mana nang salah nang mana nang ragu-ragu. Untuk itu sih bangun ilmu jam malam siang jam kerja belum kaji nama sholat ya. Jadi kalau tahu berlarang berlarang paling jadi yang berjatan. Jadi dukun-dukun ini, nang dukun-dukun itu berpantang banget, belakangnya pulang di kuburan. Ini kuburan ini pulang pas di bawah pohon kaliwaya. Kuburan siapa? Mungkin almarhum sawan saja. Mbak ada, semalam melaporan mengaku ada. Anak polisi melaporkan pondok-pondok. Anak pondok-pondok lokal melaporkan pondok. Bahwa di kampung Anak, ke jalanan pian-pian itu jalan rumah. Ke jalanan pian jalan burung murah. Dan di situ ini ada keramat. Wah, di sungai ini ke pojolong? Iya. Mbak, apa pianya? Pian, gue boleh pokok-pokok itu. Pian aja. Nama-nama ini. Mbak, jalan ini. Nyotah ke pojolong. Itu orang kampung Melayu, mencari hari awal dapat di sumbernya kepalanya tinggalnya situ beneran ada apa-apa pun termasuk mantan tayangan. Wah ini siaran TV itu tapi hantu aja. Pokoknya seorang manusia dipakaian model hantu, ya tak ingin daripada pintarnya orang lain. Coba mengatakan Rasulullah dalam hakikat ini, nah Rasulullah, ya apa itu ilmu kan ada banyak. Kalau saya begini gimana Rasulullah? Sakit tidak? Senang? Itu aja satu ilmu dari sebanyak-banyak. Kalau menyenangkan Rasulullah, sabar. Dan mereka meninggalkan makanan-makanan yang harus. Seperti makan nang nyamnya, kada ada makannya. Daging kada makannya. Nah, jadi ya kalau mau mau puyuh lah, kita macam makan dagingnya apa aja tulang-tulangnya ya pas. Iya benar. Kucing. Duit banyaknya di sini nang dimakan tulang. Sebab ini tuh bilangnya kada makan ini, asyilan. Terganggu. Sudah jadi coba dua kali, sekali boleh kagak. Model kalian kalau melihat tentang apa maka waktu melihatnya tuh rasa imung banget bang, imung lawan makhluk ada imung lawan menggarinya bahaya ada. Saya sudah lalu nauhu kasihin, buat rasulin dihadar ada. Maka dibalas kecil bagi mereka yang mengosongkan taruhnya tadi oleh kasyap hisik naya yang mantel. Dan menguasai alam. Mau saya lah. Umpama ada. Kurang ketakuan. Iwak itu di mana adanya? Di mana ada air, di situ ada ikan. Lalu si Belanda naik. Nyuruh orang itu. Ambil akan kelapa. Letakkan di depan. Anda mengatakan tiap-tiap ada air, ada ikan. Apa ada ikan dalam ini? Ada? Begitu dibuka, memang ada. Lalu masyarakat, walika ulang numpak. Nung jadi bingung, kok ada tahu dua. Anu kacak asal usulnya dulu istiqomah. Kalau orang itu kacak, orang itu sifat 20-nya komplek kah sifat 20-nya? Tawahud uluhiyahnya. Kemudian tawahud nabawiyahnya. Dengan dalil akli dan nyakulinya, komplek kah? Harus dicek dulu. Kalau betul istiqomah, bismillah. Itu memang kurang wali-wali. Tapi kita hendak membongkar masalah istiqomah pada mayu awalnya. Fitnatan wa balwa sallallahu ta'ala bila ibadahu an agama syasyah. Itu semua itu adalah Tuhan menguji mana hambanya yang bersih, mana hambanya yang berlupa. Fahadah na'um minal kasbir wal fawakil laki kisdur karamat salatim padiyam yarumadluha alaya zarrahamin wal muslimin linggis. Dan segala macam namanya ada seperti itu tadi walaupun ada di badan orang saleh tetapi ternyata bubuhan orang kafir pun bisa juga mempunyai ilmu seperti itu. Musyrik-musyrik daripada India pun bisa ilmu seperti itu. Ujar guruku, kalau soal keramat mata kaya ini, dan ini banyak yang menipu-nipu orang ini. Nengka banyak yang ini magrabi. Orang magrabi. Bahasa penuh. Apa namanya sakti-sakti ini kalau datang ke Martapura kira-kira sokan separuh lah Martapura belajar sakti kalau belajar sembahyang lagi nah baru pun sembahyang cara-cara terkambian jadi samanyaan ini sudah terjadi oleh sebab itu penghabisan Syed Amin ditanya oleh murid-murid Sidin dan kawan-kawan Sidin dari ulama-ulama setiap negara yang hadir waktu itu berhaji ya Sidin menanyakan satu pertanyaan, bagaimana jalan supaya selamat dunia akhirat zaman sekarang ini. Jawaban buat satu saja. Asyukut walusumul warjallahu bi'ukut ila antam. Jangan terlalu lagi kecuali terpaksa benar. Mungkin terpaksa, jangan. Kalau usah, batas ini berjalan ke sana surga, ke sana mendatangnya Allah Ta'ala. Tuhan kan tempat dong. Artinya ke sana mendatangi satu tempat, siapa datang di situ duduk, dibukakan saja. Bukan Tuhannya di situ. Tetap ke bapak-bapak, ke bapak-bapak, bapak-bapak. Ingatkan batasnya ke sana mendatangi Allah Ta'ala. Telinga ketika mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, Nabi Yusuf, Nabi Daud, korinya jangan dirusak-rusak, anggota tubuh ini jangan dirusak-rusak, perlunya kena sesudah mati. Biar aja sekampungan kita aja selongonan mata itu bawa. Tapi makan ada, bang. Makan minum ada, kemuringan ada, sudah paham aja. Berarti kalau makan sudah kalau menyuruh nongkrong gua susah payah. Bang makan ada, minum sudah segala macam kompleksnya. Apa kalau gua pikir ada nakal buat orang tua? Sudah kompleks seluruhnya, malahan rapihan dari biasanya. Kenapa jadi kalau gua pikir-pikir utak dibalik ke Allah Taala ke akhirat ini? Bisa. Kenapa lah memilih jalannya ke kanan, ini ke kiri, macam apa yang kamu buat? Kalau berasa ekspresan mimpin, maka tidak sama sekali ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Keramat. Sisi-sisi, tanda termasuk angka yang dicari oleh juru. Jadi biar banyak di sini itu kan menambah angka. Wa taratan tasluu qaumin yujawwi'una anfusahum athayya yajuu'una anfusahum fil buyuti mudhlimah. Dan nomor 2 hasil karena kisir tadi, kasyaf dan sebagainya tadi, kasyaf lawan apa sebetulnya tadi, kata-katanya tadi, sakti itu jalan yang kedua selain daripada kosong perut, yang kedua jalannya adalah berlapak di dalam tempat yang sunyi dan gelap gelita lagi sempit. Di sana dianggap akan parekan lawan pengaruhnya itu tadi putih apa namanya? Nah, menyen putih. Nah, ada lagi itu apa namanya biasa di rokok itu dibuat sedikit nikotinnya itu nah. Kecuali yang kegilaan atau juga nama rokok lawan putih panasnya sama panasnya. لأن الإطراق في الجوع والتضييق على النفس يجعلها فعالة في الرجل الأشياء كرنا أقبل أرم قاوة مغصوطا طرقيا سرطا منهل أقن طرقيا dari dibuat apapun jadi minum sedikit makan sedikit itu pasti menjadikan ruhnya itu berkuasa kepada semua alam. Batinnya itu menguasai semua. Lalu durian di pasar, tuan ciwadak, ada kawan dalam di rumah, berkesar durian ciwadak. Naja, yang diambilnya itu orang pasar itu, ujar yang dalam tahu ini berkat wali mau mulikinya ada makan di sini semuanya ya kan makan tadi sama-sama ya ya pas jarak banyak sampai itu kalau di Jawa dulu membatasi dari sini sampai ke sini nih samunyaan dukun walaupun pakaiannya dan bicaranya ulama walau seperti ulama tapi dukun semuanya. Sebelah batas hitam kalau ada Abu Ridhoi menjajah satu kampung. Ikan jumlahnya alat. Sedangkan Jai mungkin kasih tujuan. Nah, sahabat. Ada aja alasan dengan kawan mengungkap cok cok karena turun ada belok karena ham aja itu guru bang bang begini sih kan mati sudah jualnya mati, anu guru semenjak mati sudah guru imbasnya mati juga sudah tertinggal seorang diri garing pulang terima ya sih apa adanya cuma meminta ya. Tolongnya kan kawan-kawan yang dialami-alami sebab anu kan tapi kawan tutup lagi aurat terenggaring kan terbuka aja pusat terbuka aja itu doakan aja mudah-mudahan selamat panjang umur itu wa hadzal umur wa in kanat mustaqrabah mu'jibah wa laysa laha ta'alluqun bid-din 'indallah walaupun ajaib dan ganjil pekerjaan ini tapi lawan Tuhan tidak ada nilainya. Boleh tampak dan tidak ada gunanya dunia dan akhirat. Bal rubba ma'dharat, bahkan kebanyakannya membuat kerisauan dan fitnah. Itu kebanyakan. Repot jadinya majelis ulama repot itu repot. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار semua yang tidak terjadi di zaman Rasulullah dan sahabatnya itu adalah disebut bid'ah. Nah, setiap bid'ah yang hina itu adalah sesat. Aku belajar hal ini dulu di dalam balak, dulu di atin, malmu matin. Ujar guru sahabat. Setiap bid'ah yang dicela, karena bid'ah itu terbahagi kepada macam-macam. Ada bid'ah akan datang ada bagian. Kullu walatin jenab, setiap bid'ah balalah nabalah. Aduh sebelumnya ini gagah, kenapa tadi? Nung kita ganjil, kenapa tadi? Ano, sebelum apa? Sebelum, apa tadi? Ya ketahulah satu hati ulang, macam-macam. Sebelumnya itu hebat angka itu, bisa mana-mana ulang dan sebagainya. Sampai akhirnya, dibalik segala macam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masyarakat. Itu adalah dalam neraka. Kita mengkhawatir banget. Bahwa neraka itu penduduknya lebih sedikit daripada surga. Lebih apa? Lebih banyak daripada surga. Masalah sembahyang lima waktu aja sekarang. Mungkin istri-istri kita kada lunas. Mungkin menantu kita kada lunas. Mungkin kitanya sendiri pun kada lunas. Padahal di baliknya kita cukup sehat, kaya, dan lain-lain. Fadu wa aqwal asbab jahadil khusyuk wal khawarij. Mata bermula melaparkan parut adalah satu jalan yang paling cepat untuk mendapat segala macam khawarul adab. Orang mana aja kan anak bini-bini sama apabila kawan menahan makan yang banyak dikit saja masuk di kamar kecil mau saja itu akan timbul lagi. Sang ada melihat jadi hati orang. Sang bisa berseberangan ya. Ada intannya aja. Lubang makan ada intannya. Mun ada rezeki dapat aja. Soal kita pun terdapat anu aja. Belum emas banyak. Dua kali kita datang kayak malin. Dua kali dapat apa malin. Amplok. Allahnya lagi menurut petuah-petuah daripada Rasulullah dan Al-Quran di zaman sudah 2004 dan seterusnya ini lebih baik sukut berdiam-diam saja. Kalau sumur buyut, jangan sampai keluar-luar. Maka kecuali panting banget. Bapak Mader kecuali panting banget. Karena setengah huruf saja jadi pembicaraan orang. Karena orang sudah lawan kita jauh hatinya, dan orang lawan kita sudah ada di tempatnya. Jadi diam saja, sudah diam. Tetap di dalam rumah, kecuali panting banget di rumah aja. Bapak Mader mesti dia berdiam-diam ini, lebih banyak lagi omong. Kalau ikut makan di sini, jangan pindah gancang-gancang lagi, lebih cantik ini. Batasnya cuma makan, kalau bila lapar makan, kalau bila makan jangan sampai berlega. Itu batasnya makan, Nabi Muhammad memberikan kita Rasulullah kayak ini. Ma'adzikril alam alam ya Allah alam ya Allah serta mengatakan banyak-banyak Allah Ta'ala yang mengatakan segala yang baik itu aja kurubangnya di atas umur sekian kalau ada orang datang ke sana minta amalan di barisin amalan aja suara sekian tak ada dalam sudah para-paranya sudah habis umur datang banyak hijit kerja berzikir seberapa jam kenapa dulu Mbak Surah makan kuaci jiwa loh dua piring kada dulu lelak kada punya uyuk uyuk kalau bang satu pacar yang kada ada Mbak Surah merokok lagi banyak hati dalam orang tua ilah saja sama laman merokok berkatawaan dimapa jadi dia burung lawan samut dan lainnya maaf aja lah karena pian diri subuh ini rezeki pian rezeki pian ulun ambil Tuhan menyuruh dua ambil aja getinya minyak rampingnya sebenarnya boy minyak itu kata dia iya seumur hidup jalan gue sama nyawa kadang mau subuh apabila subuh melawan subuh cucu makan gawian dan apa orang subuh ya kalau umur hendak aja subuh tapi gawian gak pikir terbuang-buang banyak. Pada sesuatu yang berdiri Allah Ta'ala di koya-koya tanda. Melaparkan parut sehingga sampai mencapaikan itu tadi dilarang oleh agama. Apalagi dilarang agama. Sohlah orang gawiannya di dalam agama. Sohlah wali. Ada. Di kauli alaih salatu wassalam kullu amalin laisa alaina amruna wa huwa raddun. Setiap apapun pekerjaan yang tidak dipimpin kami maka itu semua ditutup artinya dia apa dibuat oleh mardudun ditolak mardudun itu ditolak bahwa mardudun maknanya bahwa mardudun kayak haji dah haji mardudun sudah hanya kada makbul. Matinya dua aja ahlu sunnah wal jamaah, nang lainnya ahlu bid'ah itu aja. Nang ahlu bid'ah ini 72 golongannya banyak banget. Partainya banyak. Nang ahlu sunnah jamaah itu man ana wa asabiyya. Fakala qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyyakum wal wisal. Hawas, kamu tidak boleh puasa berturut-turut dua hari. Pasti puasa sehari aja. Sesudah sehari, tiba esok harinya puasa lagi. Enggak boleh dua hari terus-terusan. Enggak boleh. Harus ada buka. Nah ini biasanya diamalkan orang menang nampak sugih. Mengamalkan puji dina. Hari terakhirnya itu, kalau dua hari itu. Sekali lipat aja. Gawiannya kada bujur-bujurnya sugih, langsung kada bujur-bujurnya. Apangan di dalam pagar ya orang amalan memberi amalannya dalam pagar dalam pagar kan dalam penjara apa punya salah tetap berwujud aman maju banar nang balum bang kap lagi penjara enggak maju ada nang Tuhan ada wali maju ini kenapa lain cara perang itu lain perang politik ini karena ada beliau harus iya pun buat besar iya pun buat besar tidak habis Awas, jangan puasa betul-betul dua hari. Bagaifatul haqqu habil sawalku bil karamah. Maka mustahil kita mau menerima bahwa karamah yang sebenarnya disamakan dengan karamah sawalku ada. Kita tidak terima. Wa innama wahia innama tahtalu diumurin manjijin anaka. Hanya tanya. Keramat yang menyalahi adat tadi timbulnya dengan perkara bahan yang bahan itu sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu menahan makan dua hari yang hari sekali itu kan benar itu sudah haram itu, apalagi pakai setan-setan, apalagi pakai macam-macam tadi dianggap di awak setan datang perlu keramat. Innama tajri ala al-aqyar wa surha al-lazina yulajimuna sunan wa yukuluna al-na'an al-salihah fahum qabidun fahum haddu qawmidin al-mawahim al-nabiyah wa yafa'u allahu ta'ala ma'ayyashah wa yudhidu wahidah umul kitab. Tapi keramat istiqamah itu adalah Tuhan memberikan adalah di badan guru orang-orang yang baik, soleh, meninggalkan yang sunnah, memperbanyak amal-amal yang baik, maka mereka itu berhak menerima bagian ramah yang sebenarnya istiqomah dari hadrat Nabi, dari hadrat walhasil Allah memperbuat kehendaknya dan Allah Ta'ala menetapkan. Nah itu memperbuat dan menetapkan. Tetapi ada di belakangnya lagi yang di sisi Allah sebenarnya ada lagi yang kadang tahunya hanya Allah sendiri. Nah jadi yang dilihat oleh wali-wali itu kasyaf tadi, tapi yang wali itu kemana? Ulang itu kemana? Itu kasyaf. Yang dilihat itu yang mu'alik bisa Allah. Rasulullah pun bisa. Lakar turun namat mihram. InsyaAllah amin. InsyaAllah kita akan menguasai kota Makkah. Aman. Tulakab sampai di tangan di Hulai Jaya. Tahan jalan kapir Quraish. Kalau maju, Rasulullah boleh ke Madinah. Sahabat lalai, ujar si bintang, aman kalau masuk ke lalai. Biar si bintang itu mungkin ada urusan. Kita kadang-kadang langsung saja. Ujar langsung, ada usaha betul langsung saja. Macam apa, aku bakal sedikit berdiam. Habisannya, orang tua, walaupun ayah, orang tua, dagang saja. Tapi cinta langsung tua menjadi itu orangnya. Rasulullah tanya, tanya langsung saja, Pak. Di ayat itu ada enggak tulisannya latar turun masih haram fiadal ain. Kalau ini tahun, ayo sih. Kalau enggak ini tahun, enggak ada bacaan itu judul menyampaikan orang tersebut yang Allah kita pulang. Aku. Tahun budinya suatu. Padahal hati Rasulullah melihat di makhluk mansuk itu ada tulisannya. Akan dirawat kembali Mekah. Cuma kalau itu tahun ini. Nah, kayak orang nak bawa balik dia dalam orang susah, kena nyawa nyebari aja. Nyebari kena yang aja. Datangnya sebulan, datang semenarik. Kakek ni, tapi ni apabila kena yang habis bulan. Lalu habis bulan itu marahnya kiamat. Bulan hancur. Kesian orang susah. Ini lah kalau orang mempermainkan orang susah lah. Kalau orang nyerang, kalau dah. Di mana kita hendak berubah-ubah? Di mana kita hendak macam-macam? Bapak dia salah, kalau dia salah juga. Mana banyak salahnya? Banyak beriak. Salahnya jadi dia akan bagian tahu aja. Orang susah, diulah alat. Kasan sorong, duduk di kursi malas. Sekian dapat gaji yang susah tadi, apa abad? Tetap sama nama kami, kenapa kami enggak? Bisa enggak balik bajunya? Anak mau obat pada isi duit, buktinya kami enggak jawab nama. tuntun dulu hendak di alat, hendak di orang alat, kayak tujuh pulang kada. Yang namanya orang, yang sakitnya seorang kada. Separuh-separuh aja tak. Nyaman sama-sama, sakit yang sama itu aja, caranya. Tapi yang dia lagi nyaring apa? Hamjahas. Ya Allah, muka ya, ya Allah, saya tanya pang. Limbah itu sorenya, para maghrib, para kurang 2 menit, hanya daun buah-buah. Bapak, begini, anu, datang pulang, kurang, menekan gusdur, jangan lupa dapat, hari ini juga, wah ini juga. Bersalaman aja, buat kalau mungkin. Bersalaman aja, bagaimana? Bersalaman aja, bukan kembang mangkak, ya Allah. Maghrib, ngantuk kembali enggak tahu dia mau bangun. Lalu sampai kali ini, bangun lagi kalau mau lagi hilang. Menelpon kalau mau lagi yang belum mau ngam, coba. Jadi yang disuruh sekali ini. Coba berpikir, bujur-bujur, ini waktu-waktu sembahyang. Ini sedin jaga ringan, ya lah. Cari panggung, orang bujur sabar pada dulu. Anak kemari, rombongannya sekian, jaga 20 sampai 50. Ini kalian kan balik. Nang 50, membayarkan 12 saja. Pada kalau main musiknya, nak keluar gambut, gambut, agak habis juga. Jadi fitnessnya zaman sekarang luar biasa. Mudahan selamat aja, mudahan selamat, panjang umur, selamat panjang umur. Al-Farqa bayi-bayi kismain wa min huna Fadfad hayyara al-nas bisya'ni ya'ullah ilahi wa umar umul bujur Umar al-mutazimin wa'ayn al-din wa salam al-akhriya Amma bayyana nata'allahu bih tawaih wa'ayn al-barrin bil-khara'at al-lazi tush jibul karamah wa faqa'an al-karamah innama tawfaru alaih adin istafim dan ya tarih lakad arsalat adil kushuratu wal-akhlaq al-mu'ayyabat التي تشبه كرامات الصاحب أحوال الناس في زماننا هذا وما يوبها عن خلال الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونوره في أعمال الصالحين المتقدمين استغفارا بهذه الخرافات فلا تغتر أيها الأخ الصالح بهذه الطوائف ولا تخليك لأرضامها إن تصنيفك أن تجد إيمين في المتقدمين sudah zaman keramat itu dianggap bujur padahal itu kuat pada istiqomah lalu yang penting kita majak jangan berparah-parah lawan ulang-ulang keramat itu tadi berparah lawan ulang istiqomah aja pada tetap penyuhal aku suara dihanggir akurat oleh takut Allah benar halukur perkeluhan kaum yang berubah yakda'una an-nas biha kalau yakda'una biha an-nas dan janganlah ikam selalu percaya lawan keramat-keramat itu tadi yang menyari adat yang bukan istiqamah ini karena ia bisa timbul di badan orang yang sangat keji dan jahat hatinya mereka tujuannya hendak mengikuti akan manusia وقد قل لتعلم هؤلاء العوام المساسين يسبون هذه الضررات وكرامات tetapi karena orang awam sangat banyak dan mereka itu mudah terganggu maka mereka itu selalu mengira ini payu ini nafkan dan lebih yang mereka apa yang akan payu ini nafkan maka mereka itu yang umpat persisu menjadi wahum la yashurun mereka tidak merasa di makam tahu disalah nabi ya tahu berapa wala kiri temizu bainya keramat al-awliya wa sallallahu alaihi wa al-fathanin asyirun jindan tetapi membedakan antara keramat dengan istiqamah dan istiqamah dengan keramat sangat susah sekali sangat susah oleh sebab itu kalau hendak selamat memang bapak ulang-ulang 64 hari yang sudah menguasai kitab-kitab dua dosa Allah la yakadu yatakhallasu wa la yasa'u ila al-ma'rifati wa dhalika sabilun illa an yahtabira haula al-insan ha amal ibadahnya itu sahih فَمَقَدَ يَيْتَبِسُ عَلَيْتَ إِذَمْ كَرَمَةُ الْأَخْيَرِ وَبِنَةُ الْأَخْيَرِ maka apabila kaya itu nama fakta wanita hilanglah rasa rasa apa namanya itu apa keraguan-raguan hilang keraguan-raguan antara menangguh karamat dan menangguh akan fitnah Wahala kalamun dafiat fakalam tahu. Tentafiat insyaAllah. Ini perkataan adalah halus dan bermanfaat insyaAllah. Intaha nakalnahum aftulihi inafi minal buruk ilfalgir. Hasil alayri mustafim loyal. Tadhafas ayatman al-imam asyafi'i rahimah ta'ala birawduhi ubayyanu bayan asyafi'i yang diafir al-masul Allah minal khatimah. وقد رضي الله عنه وأهل التبلغ والتجزي كثير لا يحصل على ذلك كم بعد كتاب السمعان ما يرسل tapi yaitu hati-hati ikan jangan tertipu dengan orang-orang yang bisa badannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mason main tinju di mana-mana TV ada jangan bingung jadi bukan maksudnya tentu wali ada. Jadi apabila ada orang minta itu, jangan bingung kita. Artinya itu bukan isi pertama. Itu hanya kebiasaan. Biasa aja orang yang ahli seher pun bisa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini ulun serumah tanggaan. Meminta, banyak-banyak meminta ampun, maaf, rida dan halal. Dan minta doakan mudah-mudahan serumah ulun selamat panjang umur. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على رسول العالمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من قلت انا وانا من قبلي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق علينا خير وعلينا نبي ان شاء الله تعالى امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على من وعلى من وعلى من الله احنا بالايمان وتوفنا مع الايمان واحشرنا في زمره اهل الايمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اتقنا ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله ما شاء الله الرحمن الرحيم إن صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين المبارك سبحانه العليم لا إله إلا أنت علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم أعداد كل حرف كتب ويكتب أرض العابدين ودار الداخلين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقد رضي الله عنك فأمر الفرق بين القسمين ومنهما قد تحير الناس في شأن هؤلاء الذين تظهر منهم الخشوف وهم غير ملتزمين بقواعد الدين كالصلاة ونحوها pengarang kitab maka hendaklah engkau pahami akan perbedaan daripada dua kelas ini kelas orang yang karamah dan kelas orang yang istiqomah dari sinilah maka bingung manusia kebanyakan membedakan itu karena orangnya tak karamah tapi kada memegang akan fikih bakaramat tapi fikih kada dipegang tak kada bujur takbir kada bujur tumaknina kada bujur khusyuk hudur kada dipegang tapi bakaramat jadi bingung masyarakat awam ini bingung nang mana jua pun nang soleh nang mana nang soleh. Jadi mau tidak mau pasti dulu syariat fikih sempurna. Ketika baru timbul istiqamah. Kalau kita lihat kiri kita ini fatihah aja belum bujur lagi. Tahiyat belum bujur lagi. Kadang-kadang sujud belum bujur lagi. Anggota tubuhnya. Kadang-kadang pikiran dan hati melayang-layang ke mana-mana waktu sholat. Melihat ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke depan. Waktu sholat. Nah ini mesti dilatih dulu. Harus ada uzlah dan khalwah. harus banyak salawat ala Nabi Muhammad. Kalau boleh tidak. Maka umur kita ini sudah 60-an. Antara 60-70 itulah kebiasaannya umat Nabi Muhammad berfatah. Jadi kalau sudah 65 seperti ulun ini, ya sudah, ini artinya ada sedikit-sedikit saja. Kalau pada cepat-cepat balik setir, benting setir, udah. Di mana benting setirnya? Kita akan bertemu Allah. Kita akan ditanya, merab buka. Maka itu aja yang dijauhi sekarang ini. Kalau usah lagi model dahulu, maka kawanan, bayang-bayang.